Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Insyaallah taala di malam hari ini yang barokah ini akan kita manfaatkan waktu yang ada untuk mengkaji tentang adab orang yang mencari ilmu terhadap dirinya. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu di awal-awal semester telah kita pelajari bersama tentang adab-adab thalibul ilmi, adab-adab penuntut ilmu terhadap guru. Alhamdulillah sudah kita pelajari beberapa poin padanya. Maka yang telah kita pelajari itu semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkannya, yakni terkait adab terhadap guru-guru kita, sehingga dengan itu kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, yaitu adab terhadap dirinya sendiri. Adab seorang penuntut ilmu, adab seorang thalibul ilmi pada dirinya sendiri. Nah, sehingga dengan itu bisa diraih apa yang diharapkan dan diinginkan, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya kemuliaan di dunia dan akhirat, ketinggian derajat di dunia dan di akhirat, dan berbagai macam janji yang lainnya, dan terselamatkan dari berbagai macam bentuk ketergelinciran karena ilmu. Ya, ilmu ini pun juga demikian, selain bisa mengangkat derajat manusia pun juga bisa menenggelamkan manusia. Tertipu dengan ilmu, tertipu dengan ilmu yang dia miliki, sehingga muncul tanpa dia rasakan sikap sombong, sikap bangga diri, sikap ujub, sehingga justru ilmu itu bisa menenggelamkannya, menjatuhkannya kepada malapetaka, waliyazubillah. Maka harus dan wajib bagi kita semuanya untuk menghiasi diri kita dengan adab-adab thalibul ilmi, agar senantiasa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar dapat kita raih apa yang kita inginkan, mendapatkan hidayah, jalan yang lurus. Yang ini selalu dan senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta hidayah, minta bimbingan ilmu yang benar, yang lurus. Demikian pula yang sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni 'ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seperti yang sering kita baca di pagi hari selesai salat subuh, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Maka agar bisa diraih kemuliaan ilmu tersebut dengan berbagai macam keutamaannya, maka sekali lagi kita harus menghiasi diri kita dengan adab-adab sebagai thalibul ilmi. Na'am barakallahu fikum. Kalau tidak, maka akan memudorotkan dirinya sendiri dan memudorotkan orang lain. Ya, na'udzubillah min dzalik. Memudorotkan diri kita sendiri, terjatuh pada berbagai macam kejelekan, mara bahaya, malapetaka pada diri kita sendiri, pun juga demikian akan membawa mudorot pada yang lainnya, ya, pada manusia di sekitarnya. Wallahi'adzubillah. Maka di sini ana bawakan terkait dengan adab al-muta'allim, adab penuntut ilmu, dari yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala dalam kitabnya Tazkiratus Sami', ya, seperti pada pembahasan yang dulu yang telah kita bahas terkait dengan adab penuntut ilmu terhadap guru. Tayyibarakallahu fikum. Maka adab al-muta'allim fi nafsihi, ya, adab orang yang belajar penuntut ilmu, ya, pada dirinya sendiri, ya, dan kita semua adalah penuntut ilmu syar'i. Ini bukan hanya khusus untuk para santri saja, kita semuanya, ya, ikhwah wal aba wal akhwat wal ummahat, ya, semua kita thullabul ilm. Maka seyogyanya kita menghiasi diri kita ini dengan perhiasan adab al-muta'allim fi nafsihi. Naam. Al-awwal, yang pertama, an yutahhira qalbahu min kulli ghishin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa khuluqin. Naam. An yutahhira qalbahu, mensucikan kalbunya. Ini yang pertama kali, mensucikan kalbunya. Karena kalbu ini sebagai tampungan ilmu, ya. Kalbu ini sebagai tampungan ilmu, tempat menampung ilmu, ya. Maka harus disucikan terlebih dahulu min kulli ghisyin, dari berbagai macam kotoran hati. Dari berbagai macam kotoran hati, min ghisyin, dari tipu daya, ya, kedustaan, ya. Jadi ketika ada kedustaan dalam hati ini harus dihilangkan, dibersihkan, ya. Tidak jujur dalam beriman, tidak jujur dalam thalabul ilminya, ya. Maka ini harus dibersihkan, dihilangkan, ya. Wadanas, demikian pula kotoran. Dan kotoran, ya, harus juga dibersihkan, ya. Dihilangkan berbagai macam kotoran-kotoran dalam kalbu kita, ya. Wa ghillin, demikian pula kebencian, ya. Rasa benci pada kalbu ini, ya, yang tidak terbimbing dengan ilmu, ya, ini harus dibersihkan, disucikan. Wa hasadin, dan hasad, iri, dengki, ya, yang ada pada kalbu kita ini, iri yang tercela, ya, hasad, ya, tidak senang dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada saudaranya, pada temannya. Enggak senang dia, enggak lapang dadanya, sempit dadanya melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Ya. Enggak senang, ini hasad. Ya. Baik nikmat dunia, duniawiyah yang ada pada saudaranya, ataupun juga nikmat diniyah yang ada pada saudaranya, enggak senang dia. Ya, ini harus dibersihkan. Nah. Melihat orang yang masya Allah memiliki ilmu, kemudian bermanfaat ilmunya, ya, sehingga dengan barokah ilmunya manusia banyak yang berbondong-bondong mencari ilmu darinya, mengambil ilmu dan menimba ilmu darinya. Kemudian ada orang lain, wah, enggak senang dengan saudaranya yang seperti itu yang Allah berikan barokah ilmu tersebut. Ya. Sehingga pun dia menimba ilmu, betul, memang mencari ilmu, menghafal, mempelajari ilmu, mengambil berbagai macam pelajaran dipelajari, tapi apa? Karena hasad. Ya, karena enggak senang, iri pada saudaranya tadi yang barokah ilmunya untuk menyainginya, ya. Wallahualam, ini harus dihilangkan. Apapun juga bentuknya, segala macam bentuk hasad, ya, harus dihilangkan dari awal sejak dini, ya. Nah, ini kotoran dalam kalbu kita ini, nanti akibatnya tidak akan bisa menampung ilmu. Ya, kita belajar tiap hari, pagi, siang, sore, malam, belajar terus, ya enggak ada manfaatnya, hatinya kotor. Hatinya ini najis. Tidak bisa menampung yang suci. Ilmu seperti air yang suci, yang bersih, enggak bisa menampung hati yang seperti ini, yang kotor tadi. Ya, harus dibersihkan dulu wi'anya ini, tampungannya, bejananya dalam kalbu kita ini. Wa su'i aqidatin, dan akidah yang jelek, ya, akidah yang jelek, keyakinan-keyakinan yang jelek yang ada pada kalbu kita ini dibersihkan, disucikan, ya. Nah, wa khuluqin, demikian pula akhlak yang jelek pula pada kalbu kita ini, pada batin kita ini harus dibersihkan, disucikan. Wal hasil, intinya, ya, intinya harus mensucikan, membersihkan kalbu kita ini dari berbagai macam kotoran yang ada pada kalbu kita. 6. Apa tujuannya? Liyasluha bidzalika liqabulil ilmi. Agar bisa menerima ilmu. Agar kalbu ini bisa menampung ilmu, ya. Kalbu yang ilmu yang hakiki itu bukan di kitab, ya. Bukan yang kita tulis, bukan yang kita catat, bukan yang kita baca di kitab. Pada intinya, pada hakikatnya, ilmu tersebut yang ada dalam kalbu kita ini, yang masuk, yang tertampung, yang menancap dalam kalbu kita ini, itulah ilmu yang sebenar-benarnya. Sehingga akan menimbulkan khusyatullah, akan menimbulkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan itu akan melahirkan berbagai macam amal, berbagai macam amal soleh secara lahir dan batin. Nah, dan ini enggak akan bisa kalau hatinya kotor. Sehingga kenapa mungkin sering kita sarankan, sering dihasung, seajak untuk beramal soleh ini segala macam, semangat talabul ilmi, semangat ta'awun, semangat ibadah dan yang lainnya. Tapi enggak ada sambutan. Seperti orang tuli, kenapa yang seperti ini? Di antara jawabannya adalah karena hatinya kotor, tidak bisa menampung, tidak bisa menyambut panggilan tadi. Kotor dengan cinta dunia, kotor dengan berbagai macam kotoran dalam kalbu. Cinta dunia pun juga demikian, ini merupakan kotoran dalam kalbu manusia. Sehingga tidak bisa menampung lagi. Waduh sibuk, waduh ini, waduh itu. Mendal kabeh, ajakan untuk talabul ilmi, ajakan untuk ta'awun, ajakan untuk semangat ini, semangat itu, mendal kabeh, enggak bisa masuk. Karena apa? Wi'anya ini, bejana dalam kalbunya tadi kotor, ya. Maka harus dibersihkan dulu. Barakallahu fikum. Ini sehingga dengan itu, ketika hatinya sudah bersih, sudah suci, dia bisa menampung ilmu, ya. Bisa menerima ilmu, bisa menyerap ilmu, barakallahu fikum. Sehingga ringan untuk beramal, beramal soleh, enggak berat, ya, enggak banyak alasan dan yang lainnya. Wahyuzhi, ya, wahyuzhi, dan menjaga ilmu, ya. Yang pertama, dengan itu dia bisa menampung ilmu, bisa menerima ilmu. Yang kedua, dia kemudian bisa menjaga ilmunya, enggak hilang ilmunya. Ya, enggak terbang kemana-mana, tapi tetap terus tertampung dalam kalbunya tadi itu, terjaga ilmunya enggak hilang. Ini yang kedua, ya. Manfaatnya setelah hati tersebut dibersihkan dan disucikan. Terjaga ilmunya dalam kalbunya. Sehingga terus akan beramal istiqomah, terus continue, ya. Enggak timbul tenggelam, ya. Enggak naik turun, terus dengan izin Allah akan semangat terus, ya. Terjaga keilmuannya sehingga akan terjaga pula amalannya. Demikian pula dengan itu dia bisa wal ittila'i ala daqa'iki ma'anihi. Wal ittila'i ala daqa'iki ma'anihi, dan bisa menelaah, ya. Bisa menelaah, mampu menelaah kandungan ilmu yang rinci, ya. Kandungan makna-makna ilmu yang rinci, yang pelik, yang detail, ya. Nah, itu bisa menelaahnya, bisa membacanya, bisa membahasnya, bisa mempelajarinya. Kan banyak ilmu-ilmu yang sifatnya itu rinci, detail, pelik, susah payah, ya kan? Nah, ya seperti nahwu biasanya yang sering kita mengeluhkan susahnya, beratnya belajar ilmu nahwu, ya. Berat, enggak paham-paham, belajar lagi enggak paham-paham lagi, akhirnya banyak yang mutung, ya. Tayyibarakallahu fiik. Ini dengan hati yang suci dan bersih tadi itu, manfaat yang ketiga apa, ikhwan? Bisa menelaah, bisa mempelajari, oh begini rupanya. Walaupun rumit, walaupun detail kecil permasalahannya, dia bisa mempelajarinya, bisa memahami, ya, kandungan makna-makna ilmu yang rumit tadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian ya ikhwah. Ya, terus para thalabah mungkin belajar nahwu sulit, berat, susah, atau juga mustalah, atau juga menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis, ya. Berat. Sucikan hatiku, sucikan hati kita, ya, bersihkan hati kita. Barakallahu fikum. Wal itila' ala daqa'iki ma'anihi wa haqa'iki ghawamidhihi, ya. Wa haqa'iki ghawamidhihi, dan berbagai macam hakikat yang samar, ya, yang tersembunyi, ya. Bagaimana ilmunya ini? Tayyib. Nah, bisa tersingkap dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang suci dan bersih tadi, ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya ilmu ini amat sangat banyak, demikian pula amat sangat banyak permasalahannya, ya. Demikian pula permasalahan yang timbul pun demikian semakin berkembang, semakin banyak, ya, apalagi di akhir-akhir zaman ini berbagai macam permasalahan kontemporer dan yang lain-lainnya. Ini semua tidak semua manusia, bahkan tidak semua ulama bisa memecahkan masalah dari berbagai macam permasalahan yang muncul, ya, sesuai dengan bimbingan ilmu. Barakallahu fikum. Maka ini dengan kesucian hati tersebut akan terbantu untuk menjikap berbagai macam perkara yang samar, ya, yang tertutupi perkaranya, permasalahannya, ya. Nah, barakallahu fikum. Demikianlah seperti yang sempat anak katakan tadi di awal pelajaran. Para ulama yang juga mengatakan, ya, ini tadi hati seperti tampung. Kalau tampungannya ini, timbannya, embernya, bejananya kotor, ya mana mungkin akan diisi dengan air yang bersih suci. Tentunya orang yang berakal secara manusiawi, ini ember ini pasti akan disuci terlebih dahulu, ya kan? Dari berbagai macam kotoran, najis-najis, atau juga lumpur dan yang lain akan dibersihkan dulu untuk menampung apa, air yang bersih suci tadi. Demikian, ya, keadaannya. Tayyib. Fa innal ilma kama qala ba'duhum, karena ilmu ini seperti yang dikatakan oleh sebagian salaf, ya. Perumpamaannya seperti salatus sir. Salat yang sendirian, ya. Nah, ilmu ini seperti ibadah salat yang sir, sendiri, dikerjakan sendirian. Wa ibadatul qalbi, ya. Dan ilmu ini adalah ibadah qalbu. Ilmu adalah ibadah kalbu. Nah, ya kan? Memahami, meyakini di mana? Di kalbu manusia. Ya. Memahami permasalahannya agar bisa paham, kemudian diyakini, ya. Barakallahu fikum, ini ada pada kalbu manusia. Sehingga ilmu ini adalah ibadatul qalbi, ibadah kalbu, ya. Wa qurbatul batin. Wa qurbatul batin, dan qurbah secara batin, qurbah upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada batin kita, secara batin, ya. Nah. Maka demikian pula kata para ulama, wa kama la tasihhu sholatu allati hiya ibadatul jawarihi dhahirati. Maka sebagaimana salat yang mana dia itu merupakan ibadah al-jawarih al-zahirah, yang mana dia ini merupakan ibadah anggota badan yang nampak secara lahiriah ini, ya, la tasih, dia enggak bisa sah, tidak bisa sah solat tersebut illa bitoharatil zahir, kecuali dengan kesucian pada zahirnya, pada lahiriahnya, pada badannya, pada tubuhnya, pada pakaiannya, pada tempatnya, ya. Naam, minal hadathi wal khobathi, dari berbagai macam hadas dan kotoran dan hal-hal yang najis, ya. Seperti sholat ibadah al-jawarih al-zahirah tadi, tidak sah sholatnya kalau tidak suci dari berbagai macam kotoran dan najis tadi. Naam, fakadhalika, maka demikian pula kata para ulama, la yasihul ilmu alladhi huwa ibadul qalbi illa bitoharatihi. Maka demikian pula, ya, ilmu ini, la yasihul ilmu, tidak sah ilmu tersebut, ya, tidak sah ilmu ini, ya, yang mana ini merupakan ibadah kolbu, yang mana ilmu ini merupakan ibadah kolbu, tidak akan sah kecuali dengan apa? Illa bitoharatihi, kecuali dengan mensucikan kolbunya, ya, kecuali dengan mensucikan kolbunya an khabithis sifat, an khabithis sifat, dari sifat-sifat yang jelek, ya, dari sifat-sifat yang jelek ini harus disucikan tersebut, harus disucikan terlebih dahulu. Wa hadatsi masawi'il akhlaq, demikian pula munculnya berbagai macam akhlak yang jelek, perangai yang jelek yang bersumber pada kolbunya. Bersihkan, ya. Wa radi'iha, demikian pula hinanya akhlak, rendahnya akhlak yang ada pada diri kita, yang ada pada jiwa kita ini, dibersihkan terlebih dahulu. Nah. Wa idza tayyibal qalbu lil ilmi dhaharat barakatuhu. Ya. Wa idza tayyibal qalbu, maka ketika kalbu telah diperbaiki, telah dibersihkan kalbunya, telah disucikan kalbunya, lil ilmi, untuk dapat menampung ilmu, ya. Maka bagaimana? Zaharat barakatuhu. Zaharat barakatuhu, akan muncul barokahnya. Ya. Nah, akan muncul, akan nampak, akan tumbuh barokahnya. Nah, wa nama, ya, akan tumbuh berkembang daripada ilmu tersebut. Kal ardi, seperti bumi, seperti tanah ini, ya. Idza tuyibat, jika diperbaiki bumi atau tanah ini, ya, barakallahu fikum, dirawat terlebih dahulu untuk dipersiapkan untuk ditanami padi dan yang lain-lainnya misalnya, ya, dipersiapkan tanah ini yang baik agar bisa menampung air sehingga dengan itu bisa menumbuhkan berbagai macam tanamannya, ya. Idza tuyibat lizar'i, jika diperbaiki, dirawat, dipelihara, dipersiapkan untuk azar, untuk bercocok tanam, ya, nama zar'uha wa zaka, maka akan bisa tumbuh berkembang tanamannya, kan begitu, ya. Nah, sebagaimana hal ini dipermisalkan Rasulullah SAW, bahwasanya kolbu yang baik ini seperti tanah yang subur, yang bisa menampung, menyerap air hujan, ya, dan kemudian menumbuhkan berbagai macam tanam-tanaman yang bermanfaat untuk manusia. Ya, ini pengibaratan dan hakikat orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat seperti itu. Ya. Maka demikian pula kalbu kita ini seperti bumi tadi, seperti tanah dipersiapkan, ya, yang subur, yang tanah yang jelek-jelek yang bisa merusak tanaman dihilangkan terlebih dahulu, dibersihkan, ya, barakallahu fikum, dipersiapkan, diperbaiki sehingga bisa tumbuh berbagai macam tanaman yang ditanam di situ. Wa fil hadis, dalam hadis yang masyhur, ikhwan, inna fil jasadi mudghatan. Sungguh dalam jasad, dalam tubuh manusia ini ada mudghah, ada daging, ya. Idza saluha saluhal jasadu kullu, jika daging ini baik, maka akan baik seluruh jasadnya. Maka akan baik seluruh jasadnya, tubuhnya akan baik semuanya. Tingkah lakunya semua akan baik. Indah ditengok, elok, masya Allah, menyenangkan, menyejukkan pandangan mata daripada tingkah lakunya. Karena apa? Tadi daging tadi itu, ya, barakallahu fikum, indah, baik jasadnya dalam beribadah, tingkah lakunya, barakallahu fikum, tutur katanya dan yang lain-lainnya. Wa idza fasadat fasalal jasadu kullu, tapi kalau jelek, rusak daging itu, maka akan rusak pula seluruh jasadnya. Tingkah lakunya pun juga demikian, akan jelek, ya, wal iyadzu billah. Perkataannya kotor, jelek, mungkar, haram, berbohong dan yang lainnya, ya. Dan banyak lagi yang lainnya. Apa daging tersebut, ikhwan? Ala wahya al-qalbu. Ketahuilah bahwasannya daging tersebut adalah al-qalbu, ya. Nah, jadi baik jeleknya diri kita ini tergantung pada kolbu kita, ya, tergantung pada kolbu kita, dan yang memperbaiki kolbu ini adalah al ilmu. Nah, qala Sahal, dikatakan Sahal di sini, rahimahullah taala, haramun ala qalbin, ya. An yadkhulahun nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allahu azza wa jalla, wal iyadzu billah, wa fihi syai'un mimma yakrahu Allahu azza wa jalla. Haram, terhalangi pada kalbu manusia ini untuk cahaya ilmu itu masuk padanya, ya. Tayyib, haram pada kolbu ini, artinya terhalangi pada kolbu manusia ini, ya, untuk dimasuki oleh cahaya ilmu, ya. Jika bagaimana? Wa fihi syai'un, jika di dalam kolbunya itu ada sesuatu, ya, di dalam kolbunya ini ada sesuatu, mimma yakrahullahu azza wa jalla, dari suatu perkara yang Allah benci, ya. Nah, dalam kalbunya itu ada sesuatu yang Allah benci, sehingga tidak bisa masuk nur, cahaya ilmu enggak bisa masuk pada ilmunya, wallahu billah. Nah, akan terpental semua berbagai macam bentuk nasihat, enggak akan masuk, ya. Nah, wallahu billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afiyah. Ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, adab yang pertama untuk kita semuanya, ya, memperbaiki kalbu kita, membersihkan kalbu kita, mensucikan kalbu kita ini, ya. Bahkan ini yang pertama kali sebelum adab yang kedua berupa niat yang soleh, niat yang ikhlas, ya. Pertama kali dibersihkan dulu hatinya. Barakallahu fikum. Enggak senang dengan ilmu, ini kan perkara yang Allah murkai, yang Allah benci, tidak Allah senangi. Sementara kita sendiri enggak senang dengan ilmu, ya bagaimana mungkin ilmu itu akan masuk? Enggak akan paham-paham dia. Ya. Enggak akan paham, enggak akan masuk ilmu. Walaupun mungkin cerdas, bisa mencerna, bisa memahami, ya walaupun delereng kesana kemari, mungkin karena cerdas bisa saja masuk, tapi enggak bermanfaat. Ya, ya lewat begitu saja seperti angin. Ilmu seperti angin baginya, walaupun dia cerdas pahami itu sudah lewat saja. Subhanallah. Wallahi kita lihat yang seperti ini. Wallahi kita lihat. Beberapa santri yang masya Allah betul-betul cerdas luar biasa, hafalannya jos. Nah, barakallahu fikum. Sekali diterangkan sama ustadznya, ya sudah langsung masuk semuanya. Sementara yang lainnya, apa ya tadi? Gak paham. Diulangi lagi, besok lagi diulangi lagi, besoknya lagi diulangi lagi sama gurunya. Ini terjadi bukan ngarang-ngarang. Wallahualam. Ya akhirnya belajarnya duduk di majelis ilmu dengan santai dia. Semua sudah paham. Sudah paham, ya. Barakallahu fikum, tapi ada sesuatu dalam kalbunya, ya. Nah, ini nampak di kemudian hari berupa apa itu? Enggak senang dengan ilmu. Subhanallah. Hati-hati kita semua di sini, ya. Maju taklim, enggak mari-mari taklim tok bendino. Tiap malam taklim aja. Benci dia, enggak senang, bosan. Ya mana mungkin ilmu itu akan masuk? Ya. Namanya enggak senang itu perkara yang Allah benci yang seperti itu. Ya. Nah, wallahualam. Nauzubillah min dzalik. Enggak seperti orang yang haus, ya. Yang selalu membutuhkan minuman, terus butuh minuman untuk supaya segar dan terus untuk kebutuhan tubuhnya. Enggak seperti itu keadaannya, bosan. Pokoknya bosan tok dengan ilmu sudah. Wallahualam. Nauzubillah. Segera yang seperti ini taubat kepada Allah, segera beristighfar, segera dibuang penyakit yang seperti itu. Cinta ilmu, senang pada ilmu, tanamkan seperti ini. Ya. Karena mungkin kalau santri ini sebagainya karena terpaksa ngaji, terpaksa taklim karena disuruh orang tuanya. Padahal dia enggak senang ngaji, enggak senang. Apalagi harus akidah manhaj salaf. Ngapain pula salaf-salaf seperti ini? Kenapa enggak seperti orang di sana? Bebas main bola ke sana kemari, bebas enggak ada ikatan ini, enggak ada ikatan itu. Wah, malas ngaji kayak gini aja malas. Mana mungkin ilmu bisa masuk yang seperti ini? Enggak akan bisa masuk. Ya. Wallahualam. Kecuali yang Allah rahmati, akan Allah berikan taufik padanya, ya. Nasallallahu taala salama wal afiyah. Walhasil intinya terus kita mengoreksi kalbu kita, ya. Demikian pula membersihkan terus dan mensucikan terus kalbu kita ini dari berbagai macam kotoran dan penyakit hati. Nah, asani yang kedua, adab yang kedua, Husnun niyati fi talabil ilmi. Niat yang baik, niat yang ikhlas dalam talabul ilmi. Ya. Niat yang baik maksudnya adalah niat yang ikhlas dalam talabul ilmi. Coba ya ikhwan, karena saking pentingnya membersihkan hati, mensucikan hati, ya. Perkara ini diletakkan pada poin yang pertama sebelum apa? Mengikhlaskan niat, ya kan? Padahal mengikhlaskan niat paling penting, paling mendasar dalam seluruh ibadah, ya kan? Barakallahu fikum. Tapi sebelum itu harus dibersihkan terlebih dahulu tampungannya ini, yaitu kalbu kita. Kalau kalbu kita enggak dibersihkan, enggak akan bisa ikhlas. Ya, maka setelah bersih bisa ikhlas. Iya, saya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam belajar ini, dalam menghafal Al-Qur'an, dalam ini, dalam itu dan seterusnya. Nah. Husnul niyyati fi talabil ilmi. Bagaimana maksudnya bentuk daripada husnul niyyah? Bentuk daripada niat yang baik itu bagaimana? Bi an yaqsuda bihi wajah Allah azza wa jalla, dengan dia niatkan, ya, untuk mendapatkan wajah Allah, untuk bertemu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang yaitu kerangka ya niat yang baik tadi. 6. Di sini akan kita dapatkan penjelasan bagaimana sih sebenarnya niat ikhlas itu yang bagaimana, yang sesuai dengan syar'i, ya, yang sesuai dengan bimbingan Islam yang bagaimana, ya. Ini tadi diantaranya untuk mengharapkan mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum, yang artinya ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan diterangkan lagi yang berikutnya, ya. Tidak sebagaimana penggambaran kaum sufia yang jelek, yang menjijikkan. Apa mereka bilang, ya kan? Bagaimana mereka perumpamakan tentang masalah ikhlas itu, ikhwan? Seperti apa, ikhwan? Hah? Mereka umpamakan yang namanya orang ikhlas itu seperti orang yang buang hajat. Iya, tahu. Bagaimana orang buang hajat itu? Ya sudah, dibuang gitu saja, enggak peduli dan enggak mengharapkan apa-apa. Namanya kotoran. Ya. Seperti itu. Artinya dalam amalannya itu tidak mengharapkan apa-apa, murni betul-betul karena cinta kepada Allah. Wallahi dusta yang seperti ini. Enggak betul. Ya. Wallahi palsu cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengakuan seperti itu. Ya. Tidak demikian. Justru inilah yang akan kerangka bentuk-bentuk ikhlas ini bagaimana mengharapkan wajah Allah. Ini bagian daripada balasan dari Allah Subhanahu wa taala, balasan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang itu yang kita harapkan, inilah bentuk ikhlas. Mengharapkan apa? Balasan dari Allah Subhanahu wa taala, enggak seperti orang yang buang hajat tadi itu, enggak mengharapkan apa, yang sudah buang begitu saja, selesai, enggak peduli apa-apa, bukan demikian. Ya, tentunya terkait dengan apa, ikhwan? Terkait dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang diharapkan, ini yang masuk dalam kategori ikhlasun niyyah. Tayib, yang pertama ini, ikhwan, bentuk niat yang baik, niat yang ikhlas, ya, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan wal amala bihi, dan untuk mengamalkannya. Yang kedua, niatan yang ikhlas, niatan yang baik. Bentuk niatan yang baik yang kedua adalah dengan yaitu untuk mengamalkannya. Ya. Untuk mengamalkannya. Dia pelajari, niatnya itu untuk dia amalkan. Ya. Barakallahu fikum. Bukan dia pelajari cuma sekedar ditampung-tampung-tampung saja di catatan atau di kitabnya dicoret-coret misalnya. Bunuh setelah itu ikhlas, selesai, enggak ada amalan, enggak ada buah, enggak ada hasil. Bukan seperti itu yang namanya orang ikhlas, ya. Nah, barakallahu fikum. Wa ihya asy-syari'ati, yang ketiga, ya, bentuk niat yang baik. Yang ketiga adalah ihya asy-syari'ah, untuk menghidupkan syariat, ya, untuk menghidupkan syariat, ya. Menyebarkan syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ya. Ditebarkan syariat Allah, sunnah-sunnah, bimbingan Allah dan Rasulnya di muka bumi ini. Ya, untuk disampaikan kepada manusia. Naam. Ihya asy-syari'ah, ya. Ihya asy-syari'ah. Menghidupkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ya, bentuk niat yang baik, wa tanwiru qalbihi. Ya. Dan untuk menerangi kolbunya, ya, untuk menerangi kolbunya, agar kolbunya ini enggak gelap, ya. Jadi terang benderang melihat yang hak dan yang batil, terang benderang kolbunya melihat yang baik dan yang jelek, ya. Terang benderang kolbunya ini melihat yang maslahah dan mafsadat, yang kurang baik, yang bisa mencelakakannya dan yang lain-lainnya, ya. Wallahiyazubillah, jangan dibiarkan hati ini gelap, ya, meninggalkan ilmu termasuk sebab menjadi gelapnya hati, ya, meninggalkan ilmu, meninggalkan majelis ilmu termasuk sebab menjadi gelapnya hati. Kalau sudah hati gelap, akan dikuasai oleh hawa nafsunya, ya, Karena pada diri manusia dikuasai oleh apa, ikhwan? Innan nafsa la ammaratun bisu. Jiwa manusia dikuasai untuk diajak kepada berbagai macam kejelekan. Ini terus yang condong, yang lebih dominan pada jiwa manusia itu. Illa man rahimallah. Yang lebih dominan, yang lebih kuat adalah dorongan untuk berbuat jelek. Karena demikian memang watak manusia seperti itu. Ya. Sehingga tidak terbendung, tidak dilawan oleh cahaya ilmu tersebut, sehingga akan dikuasai dengan hawa nafsu tadi itu. Ya, berbeda ketika diimbangi dengan ilmu, dengan cahaya, sehingga dia punya perbandingan, punya pertimbangan, punya pemikiran dengan ilmu tersebut, sehingga terkendali jiwanya. Ya, tidak gampang melampiaskan emosinya, ya. Tidak gampang kemudian hanyut dengan hawa nafsunya, terkendali oleh ilmunya tersebut, ya. Nah, tanwiru qalbihi, menerangi hatinya. Demikian pula kalbu yang gelap ini akan sumpek tok, ya, sumpek tok sudah. Walayyadzubillah. Nah, sumpek ini juga demikian, ini akan banyak menggiring, menyeret pada berbagai macam kejelekan. Akan berat beramal, akan malas beramal, akan pokoknya udah gampang kepada kejelekan ketika orang sumpek itu, ya kan? Akan terbawa kepada jiwa pemikiran yang depresi, tertekan ini, tertekan itu, atau juga stres, ya. Nah, walayyadzubillah, sehingga tercampakkan ke tempat-tempat yang jelek. Na'udzubillah min dzalik. Futur akhirnya dari majelis ilmu, futur dari sunnah. Walayyadzubillah. Karena apa, ya kan? Hati yang gelap tadi itu tidak diimbangi dengan pencahayaan hati. Nasallallahu ta'ala salam wa al-afiyah. Baik, yang berikutnya sedikit lagi, ya kan. Termasuk bentuk niat yang bagus, niat yang baik, yang berikutnya adalah wa tahliyata batinihi. Wa tahliyata batinihi, dan untuk ya memperindah batinnya, ya, membaguskan batinnya, ya. Nah, mempercantik, memperelok batinnya ini, ya. Nah, ini yang kita niatkan, ya, dalam thalabul ilmi. Barakallahu fikum. Karena yang ada pada zawahir kita ini, lahiriah kita ini, jawarah kita ini tergantung pada apa? Batin kita. Ya, karena lahiriah kita ini, jawarah kita ini itu sebagai bentuk aplikasi daripada baiknya batin kita. Ya. Nah, demikian pula jeleknya lahiriah kita ini, ya. Jawarah kita, anggota tubuh kita ini pun juga sebagai aplikasi daripada jeleknya batin kita. Maka sekali lagi, ya, kita belajar untuk mempercantik, untuk memperindah batin kita ini. Maka demikian pula akan nampak hasilnya pada jawarah kita, tutur katanya, ucapannya, dan tingkah lakunya yang lainnya. Nah, pemikirannya, ya, berbagai macam bentuk tasarrufnya, ya, berbagai macam bentuk kebijakannya. Nah, demikian pula di antara husnul niyyah, ya, dia niatkan thalabul ilmi tersebut untuk wal qurba minallahi ta'ala yauma liqa'ihi. Wal qurba minallahi ta'ala yauma liqa'ihi, ya, untuk dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala di hari pertemuan dengan Allah, ya, di hari kiamat, di hari akhir kelak, agar dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita niatkan dalam thalabul ilmi ini, ya. Nah, sekali lagi, apa? Agar dekat dengan Allah di hari ketika kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka sehingga dengan ini kita betul-betul sadar ini adalah betul-betul ibadah, bukan cuma sekedar aktivitas belajar selesai, belajar selesai, bukan. Betul-betul ibadah, betul-betul dia hayati ini dalam rangka agar aku ini dekat dengan Allah nanti di hari kiamat, seperti itu, ya. Nah, wa yang berikutnya wa ta'arruda lima a'adda li ahlihi. Wa ta'arruda lima a'adda li ahlihi, dan untuk meraih apa yang Allah janjikan untuk pemilih ilmu, ya. Wa ta'arrudha lima a'adda li ahlihi. Naam. Dan untuk meraih, untuk mendapatkan, ya, apa yang Allah janjikan bagi orang yang memiliki ilmu, ya, min ridwanihi. Ini yang Allah janjikan, yang kita harapkan, min ridwanihi, daripada keridhaan Allah, ya. Sehingga kita belajar ini untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wa azimi fadlihi, ya, dan besarnya keagungan Allah, keutamaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, berbagai macam keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan thalabul ilmi. Itu yang kita niatkan, itu yang kita harapkan, ya. Nah, sementara ini dulu ikhwan barakallahu fikum untuk pertemuan kita di malam hari ini. Dua poin daripada adab thalabul ilmi pada dirinya sendiri, yang pertama telah kita bahas, dan yang kedua masih banyak pembahasan yang berikutnya, ya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ada Allah berikan kemudahan untuk dapat kita bahas lagi, kita lanjutkan kembali terkait dengan adab-adab thalabul ilmi ini. Demikian pula semoga bisa kita pelajari juga terkait dengan tanda-tanda ilmu yang bermanfaat dan tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat, ya. Nas'alullah ta'ala at-taufiq lima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.